Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya, al-afu minkum. Tidak direncanakan ada perkara yang perlu dibicarakan dengan salah satu dari aparat Polda mengenai perkembangan dakwah dan juga khususnya isu yang sedang mencuat saat ini, yaitu kelompok Gavatar, gerakan Fajar Nusantara, yang ini mulai membuat perhatian dari seluruh lapisan, dari mulai masyarakat sampai aparat keamanan dan khususnya pemerintah. Maka kita sebagai bagian dari warga dan sebagai bagian dari komunitas yang aktif di dalam kegiatan dakwah, sedikit yang bisa kita memberikan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dan juga untuk menjalankan satu di antara fungsi dakwah. Maka kita sedikit banyak perlu mengetahui, apalagi yang terkait dengan ideologi, pemikiran, dan penyimpangan. Kita mengetahui sejauh mana versi dari pemerintah, kemudian sejauh mana versi dari sudut pandang syar'i yang sesungguhnya. Lalu kita mengadakan satu diskusi kecil dalam lingkup kita sebagai bagian dari masyarakat di Kalimantan Selatan dan khususnya di Banjarbaru. Jadi ada komunikasi dengan mereka-mereka yang punya tugas untuk bergerak menangani hal-hal yang sifatnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Bukan hanya keresahan yang sifatnya membuat tidak tenang, tapi sampai pada tingkat mengkhawatirkan, mengancam ideologi, akan membawa kepada pemikiran yang menyimpang dan akan membuat orang dia akan terbawa jauh ke dalam pemikiran-pemikiran yang sesat. Alhamdulillah, kita diajak untuk berkomunikasi dan berbagi apa yang kita tahu. Kita berkomunikasi dengan asatidzah apa yang berkembang, sehingga mudah-mudahan yang seperti ini akan bermanfaat untuk dakwah kita, sehingga kajian yang tidak ada direncanakan untuk libur akhirnya tertunda, dan memang tidak ada pengumuman untuk diliburkan, sehingga waktu yang ada tetap kita manfaatkan, karena kita juga punya tanggungan. Ya, sisa kajian ini masih sedikit kan ya. Kita lanjutkan dari pembahasan kita di dalam kitab kita Syarah Adabul Mufrad yang kita baca Aunul Ahad As-Samad fi Syarhi Al-Adabul Mufrad Syekh Al-Fadil Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من فضائل الأعمال بعرض يفهمه العقلاء إذ قال فمن ظن بالمال أن ينفقه أي بخل نعم بخل بالمال أن ينفقه في وجوه الخير. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan sesuatu sedikit dari beberapa keutamaan amal dengan penyampaian yang bisa difahami oleh orang-orang yang punya nalar yang kuat. Ketika beliau mengatakan faman dhanna bil mali ay yunfiqahu ay, maksudnya barang siapa yang dia ada rasa bakhil terhadap harta untuk dia nafkahkan, untuk dia infakkan di jalan-jalan kebaikan. Wa khafa al-aduwa ay yujahidahu, dan takut terhadap musuh untuk berjuang melawannya. Wa hadza qad yahsul, dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Kadang-kadang muncul sadar ingin berinfak tapi ada rasa berat untuk mengeluarkannya. Sadar harus membela perjuangan tapi berat atau takut untuk maju dan menghadapinya. Wa habal laila ayukabidahu bi salati wa tahsilil ilmi, dan juga malam hari yang semestinya giat untuk beribadah qiyamul lail atau memanfaatkan waktu untuk menghasilkan faidah ilmiah. Terkadang terluput dari itu. Ai man lam yastati' hadhil a'mal al-jalilah, yaitu barang siapa yang dia tidak mampu terhadap amal-amal yang mulia ini. Faqad arsyadahu Nabi alaihi salatu wasalam ila amalin sahula. Naam. Ila amalin ya sahlin wa yasirin. Afwan. Wa ajruhu aktsar minal katsir. Nabi alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan, memberikan petunjuk terhadap satu amalan yang mudah, yang ringan, sementara ganjarannya tidak berkurang. Ganjarannya aktsar minal katsir. Ganjarannya besar. Nah, banyak, melimpah. Padahal amalannya kecil, amalannya mudah, ringan. Faqala, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fal yuksir, maka perbanyaklah min qauli, dari ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan ada satu bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan banyak. Kalau ini tidak mampu, yang ini tidak mampu, yang lain kerjakan. Banyak pilihan untuk memperoleh kebaikan, itu banyak pilihannya. Hadhihi minal baqiyat as-salihat allati asna Allahu 'azza wa jalla 'alayha wa madaha qa'ilaha biqaulihi ta'ala al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun 'amala wa khairun amala. Ini termasuk amal-amal saleh yang kekal yang Allah telah memuji terhadapnya dan menyanjung orang yang mengucapkannya dengan firman-Nya, al-mal wal banun, harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia, wal baqiyatu salihat, dan yang lebih kekal yang saleh, khairun, itu lebih baik, inda rabbika, di sisi Rabbmu, sawaban ganjarannya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk diharapkan sebagai kebaikan masa depan yang dicita-citakan, amal, angan-angan masa depan yang diharapkan, maka itulah sesungguhnya yang baik. Khairun ma yusabu alaihil insan, yaitu yang paling baik, yang terbaik dari apa yang seorang insan itu diberikan ganjaran, diberikan balasan. Wa khairun ma yu'ammilu fihil ajr was-sawab, dan yang terbaik apa yang diangan-angankan, apa yang menjadi cita-cita untuk diperoleh di sana ganjaran dan pahala. Ini yang sering tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Tapi berbicara tentang masa depan, maka orientasi hanya pada perkara materi duniawiah. Kalau bisa dikatakan itu iya, tapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya berhenti sampai di situ, bahwa masa depan itu urusannya materi duniawiah. Ini kalau masih dalam batas memenuhi hajat hidup, masih dibenarkan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat menghamba kepada perkara-perkara dunia, maka itu sudah penyimpangan. Ta'isha abdu dinar wa ta'isha abdu dirham. Celaka para pemuja dinar, pemuja dirham, di mana orientasi dari aktivitasnya hanya untuk menghamba kepada dunia. Nah, maka amal-amal yang akan kekal ganjarannya itu lebih baik untuk diharapkan, untuk dicita-citakan, untuk menjadi sesuatu yang diangan-angankan akan diperoleh di masa yang akan datang, masa depannya. Fahadihi amal min wadha'ifil insan, min wadha'ifil lisan wal qulub. Ya, amal-amal yang disebutkan tadi itu yang mengerjakannya adalah tugasnya lisan, tugasnya hati. Al-qalbu wal lisan, hati dan lisan. Al-lisanu yataharrak. Naam. Wa yantiq. Wal qalbu ya'i wa yu'min wa yusaddiq. Lisan bergerak, ya, berzikir, mengucapkan zikir-zikir, lafaz-lafaz zikir. Hatinya itu menghayati, kemudian mengimani, kemudian membenarkan. Jadi zikir bukan hanya lisan saja. Nah, terkadang orang itu lisannya berzikir, tapi hatinya lalai. Jadi antara lisan dengan hati tidak sejalan. Lidza falyuksir al-muslim min hadhil baqiyat as-salihat. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim memperbanyak dari amal-amal yang saleh yang bakal kekal tadi. Allati fi muqaddamatiha, yang mana diawali dengan qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah. Fa inna hadhil kalimah laha fadluha wa laha qadruha 'indallahi 'azza wa jalla. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang ia memiliki keutamaan dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama fil athar, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu athar, law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina sab'a. Naam. Wudhi'na fi kifatin. Wa la ilaha illallah fi kifatin. lamalat fihinna la ilaha illallah. Kalau seumpama langit yang tujuh dan serta apa yang ada mengiringinya, isinya, selain daripada aku, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bumi yang tujuh lapis itu disatukan, ditempatkan di satu wadah dari timbangan. Nah, di satu wadah dari timbangan. Wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah di wadah yang satunya. Dari timbangan ada dua wadah. Wadah satu ditempatkan di situ, langit yang tujuh lapis dengan isinya, bumi yang tujuh lapis masukkan di situ. Wadah yang satu kalimat la ilaha illallah, lamalat bihinna la ilaha illallah, sungguh akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini fadlu kalimat la ilaha illallah wa qadruha indallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, fahiya thaqilatun fil mizan, berat timbangannya. Wahiya habibatun ilar rahman, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ibadir rahman. Nah, dan dicintai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil kalimah laha arkan, kalimat ini memiliki rukun-rukun. Walaha ma'anin, juga memiliki makna. Walaha syurutun, juga memiliki syarat-syarat. Walaha fadail, dan juga memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, tutlabu min madaniha, yang perlu digali ya dari kandungan-kandungannya. Ini kalimat la ilaha illallah ada memiliki rukun, ada memiliki makna, ada memiliki syarat-syarat, ada memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi belajar kalimat la ilaha illallah, yang pertama belajar mengucapkannya dengan lisan. Itu namanya da'watul ibtidaiyah, da'wah pembuka. Ketika seorang masuk Islam, ajari kalimat la ilaha illallah. Seorang muslim punya anak dari kecil belum bisa ngomong, biasakan perdengarkan kalimat la ilaha illallah. Karena anak-anak itu walaupun dia belum bisa bicara, dia sudah bisa merekam. Nah, sehingga jangan heran kalau tiba-tiba anak baru bisa ngomong, dia sudah bisa menyanyikan satu dua patah kata yang biasa dinyanyikan di sekitarnya. Ya, kalau anak-anak orang, wih pintar, bisa nyanyi, baru bisa ngomong sudah bisa nyanyi, pintar, tepuk tangan. Kalau kita, na'udzubillah, musibah. Nah, jadi ukurannya memang beda. Kalau mereka anak bisa nyanyi, nah, satu-satu gitu, aku sayang ini, langsung orang tuanya, wah pintar. Kalau kita, wah masya Allah, na'udzubillah, baru bisa bicara, sudah sampah yang keluar. Nah, makanya biasakan kalimat la ilaha illallah ini menjadi modal awal. Begitu bisa bicara, langsung diajari, ditalqin kalimat la ilaha illallah. Nah, ini pelajaran pertama, melafadzkan kalimat tauhid dan kalimat Muhammadun Rasulullah. Setelah itu diajari maknanya. Apa maknanya? Setelah itu diterangkan rukunnya. Setelah itu diajarkan syarat-syaratnya, keutamaan-keutamaannya. Nah, kemudian secara lafaz terus menjadi zikir yaumian, Yang kedua, apa yang terkandung tadi, makna, syarat, ya, rukun dan keutamaannya, patrikan di dalam hati, tanamkan, bertumbuh di dalam hati. Nah, kemudian segala aktivitas itu akan dikhidmatkan terhadap kalimat ini. Nah, sehingga qaulul lisan, i'tiqadul janan, wa amalul arkanil jawarih semuanya menyatu untuk kalimat la ilaha illallah. Nah, ada pidato. Coba ingat nak, pidatonya siapa ini? Kalau saya punya hidup satu kali hidup, semua orang hidup satu kali aja. Ya, semua orang hidup hanya satu kali. Maka hidup saya akan saya persembahkan untuk apa ya? Perjuangan negeri tercinta ini. Kalau saya punya hidup dua, juga untuk perjuangan negeri ini. Kalau punya tiga, untuk negeri ini. Pidatonya siapa ini? Ayo. Pidatonya siapa? Mana Pak Bajet? Pak Bajet. Nah, 100. Pidatonya Bung Karno. Betul salah itu? Pak Bajet. Betul salah pidatonya itu? Kalau saya punya hidup, ya persembahkan untuk kalimat la ilaha illallah. Nah, karena hidup ini pemberian Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hidup persembahkan untuk li'alai kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah, kalimat la ilaha illallah. Nah, mana tadi? Ya, mestinya dirinci. Rukunnya apa saja, maknanya apa saja, syaratnya apa saja, keutamanya apa saja. Tapi waktunya gak cukup. Jadi, menyusul insyaAllah. Dan itu tugas kita semua. Tugas untuk pribadi kita, dan tugas untuk kita bekalkan kepada anak-anak kita. Wa kana Nabi alaihi salatu wasalam jalisan fi ashabi fa qala lahum. Ayajiza ayaksiba ahadukum kulla yawmin alf hasanah. Naam. Apakah salah seorang di antara kalian merasa mampu untuk mengusahakan kebaikan dalam setiap hari 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'il min julasaihi. Ada yang bertanya di antara orang-orang yang duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Kaifa yaksibu ahaduna alf hasanah?" Bagaimana kami bisa mengusahakan kebaikan sehari 1000 kebaikan. Ayo. Kita sehari berapa kebaikan? Ya, Mbah. Sehari kebaikan Mbah berapa kali? Banyak. Ada 1000? Kira-kira kalau 1000 mampu apa enggak? Ya. Para sahabat aja heran gimana caranya. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yusabbihu mi'ah mi'ata tasbihah. bertasbih 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah. Akan dicatat untuknya 1000 kebaikan. Nah, baru tasbihnya. Nah. Au tuhattu anhu alfu khati'ah. Atau akan digugurkan darinya 1000 kejelekan. Nah, ini tasbih 100 kali. Bertasbih 100 kali. Hadis akhrajahu Muslim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertasbih 100 kali itu akan dicatat 1000 kebaikan dan akan digugurkan 1000 kejelekan. Nah, ini fadilah. Fadilah bagi orang yang mereka sehat itu akan membuat semangat. Tapi fadilah kalau kepada orang yang berpenyakit akan jadi penyakit. Gimana maksudnya jadi penyakit? Ya sudah, dapat 1000 sudah. Tasbih 100 kali. Bertasbih sehari 100 kali. Nah, sudah dapat 1000. Sudah. Enggak perlu repot-repot yang lain. Ini orang berpenyakit namanya. Nah. Karena orang ini kalau 1000-nya dalam bentuk duit itu enggak berhenti. Tasbih 100 kali dapat 1000. Kira-kira berapa kali dia sehari tasbih? Kan tasbih terus itu sepanjang malam enggak tidur. Tapi kalau 1000-nya kebaikannya enggak kelihatan nanti balasannya di akhirat, ya sudah cukup 1000 sudah banyak. Tapi kalau duit enggak cukup. Itulah penyakitnya manusia. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tentang orang-orang yang maghrur, yang tertipu dengan keutamaan fadilah, fadilah, fadilah, fadilah. Banyak. Semakin disebutkan fadilah semakin santai. Padahal kalau urusannya materi dunia, enggak. Nah. Walhasil, yang jelas, ana hadzal amal al-jalil alladhi huwa khafifun 'alal 'abdi la yukallifuhu 'anatan wala malan wala masyaqatan. Yang jelas, amal yang mulia ini yang itu ringan, khafif bagi seorang hamba, tidak menjadi beban, ya, tidak membuat dia itu kelelahan, ya, tidak pula mengeluarkan modal harta, tidak pula membuat repot, ya, membaca tasbih, membaca tahlil, tahmid, takbir, itu ringan. Sehingga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari hadis yang terakhir, Ustaz. Kalimatani habibatani khafifatani fil lisan habibatani ila Rahman terus thaqilatani fil mizan. Nah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu hadis terakhir di Sahih Bukhari. Ya. Hadis terakhir di Sahih Bukhari. Dan ini hadis ahad. Ya, subhanallah. Orang-orang mereka yang menolak hadis ahad. Sahih Bukhari, hadis pertama, hadis ahad. Hadis terakhirnya, hadis ahad. Jadi yang pertama ditolak, yang kedua ditolak. Bagi mereka yang enggak suka dengan hadis ahad. Nah. Itu menyebutkan tentang ini. Ada dua kalimat yang ringan di bibir, ya, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya. Itu kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ringan. Sambil nyetir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, sambil masang bata subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya kan? Ya, sambil gambar. Saya jangan gambar orang. Subhanallah bin sunnulazim. Ya. Gambar rumah. Nah. Sambil nulis nasabah. Ya. Nah. Ya, Pak Firhan masih punya nasabah. Ya, sambil nulis penonton. Walhasil mudah. Tapi prakteknya enggak seperti itu. Kenapa? Karena ada syaitan. Syaitan yang menghalangi. Nah. Innama wa innama huwa ghadha' lil qulub wa hayah laha wa lil arwah. Sesungguhnya itu merupakan nutrisi, ghadha'un, nutrisi untuk hati dan kehidupannya hati dan juga ruh. Yatamatta'u bihi as-salihun fi lailihim wa fi naharihim wa jami'i sa'atihim. Dan ini sesuatu yang dengannya akan menikmati, berhias dan terus beraktivitas dengannya orang-orang saleh. Nah, menjadi harta yang terus dikelola oleh orang-orang saleh siang malam dan di seluruh aktivitas dari waktu-waktu yang dilalui. Fa arsyada Nabi alaihi salatu wasallam lam yastati' nafaqatal mal. Naam, bal hamalahu al bakhlu 'ala al imsak. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menafkahkan harta, bahkan dia telah merasa bakhil menahan harta, wa khafa minal adu ayujahidahu. Iya, ada rasa takut untuk menghadapi musuh, berjuang melawannya, wa habal laila ayukabidahu bil ibadah. Dan juga malam hari tidak mampu untuk sibuk dengan ibadah qiyamul lail. Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Wa anta idha na'am hasibta subhanallah subhanallah mi'ata marrah fi daqiqatin wahidah. Jika engkau hitung, ya, engkau menghitung subhanallah subhanallah sampai 100 kali, ya, fi daqiqatin wahidah, dalam satu menit. Nah, walakin ahdir, satu menit cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, cukup. Dan itu balasannya berapa tadi? 1000. Dan juga digugurkan dari dosanya itu 1000 dosa. Hanya saja dosa yang digugurkan itu dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa-dosa besar harus diiringi dengan taubat. Kalau dosa besarnya terkait dengan mengambil hak orang, harus diiringi dengan mengembalikannya. Nah, walakin ahdir, namun iringi, hadirkan, ahdir kalbak. Naam, liyakun ma talfadu bihi lisan. Naam. Wa qarra fil qalbi wa amana bihi wa ayqan. Wa qir fil qalbi wa amin bihi. Naam, wa ayqin. Fa yaktubullahu al ajra bidzalik. Hadirkan hati agar apa yang engkau lafadzkan dengan lisan itu, nah, tertanam di dalam hati dan menjadi iman dan menjadi keyakinan, lalu kemudian Allah akan mencatat ganjaran itu semua. Wa dalilun ala si'ati fadlillah wa rahmatihi bi'ibadihi al-mu'minin alladhi yadhkurunahu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang luasnya karunia Allah dan rahmatnya terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang mereka berzikir, mengingat Allah, melafadzkan zikir-zikir, ya, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan juga duduk, dan juga ala junubihim, ketika berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi qailina bima akhbar bihi Allahu anhum. Mentafakuri tentang ciptaan langit dan bumi. Nah, qailina bima akhbar bihi Allahu anhum, mengucapkan sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah tentang mereka. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Duhai Rabb kami, ma khalaqta hadha batila, tidaklah engkau menciptakan ini batila. Nah, satu yang sia-sia, tidak ada makna. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari azab api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini sambungan dari hadis yang atau asar yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang mudahnya seorang itu untuk beramal saleh, dan masih rangkaian dari husnul khuluq, ya, berakhlak yang mulia. Nah, yang ini menjadi bekal untuk kita semua. Dan kalau ini bisa dijalankan oleh seorang hamba, tidak hanya dia akan menjadi baik, ya, secara penampilan, secara perilaku, tapi juga mulia di hadapan manusia, dan juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan nampak secara kepribadiannya, menjadi orang yang dia tenang, tidak mudah untuk dihantui kecemasan-kecemasan, dan tidak mudah untuk dia terprovokasi oleh keadaan. Fluktuasi kehidupan yang berubah-ubah, yakin bahwa itu ada yang mengaturnya, sebagai manusia hanya menjalankan. Di sana ada perintah yang selalu harus dia tunaikan. Ketaatan kepada Allah SWT, menjalankan berbagai macam perintah yang wajib maupun yang mustahab. Apa saja yang Allah tentukan dengan aturannya, ada sudah petunjuknya. Kalau itu menyenangkan, syukur. Jangan ujub. Jangan kufur. Kalau itu perkara yang membuatnya sedih, sabar. Jangan iltijar. Sabar, tenang, tabah. Yakin bahwa Allah mampu untuk mengeluarkan dia dari keadaan yang menyedihkan tersebut. Dan jika Allah menghendaki untuk dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat yang membuat dia senang dengan kelipatan-kelipatan apa yang dia inginkan itu, Allah Maha mampu. Ya, Allah Alimun Qadir. Allah Maha tahu dan Maha mampu. Ketika dia sering dan terus nantiasa ingat kepada Allah, maka dia tidak akan mudah untuk berkeluh kesah, dan tidak akan mudah untuk bersuudzon kepada Allah, dan tidak akan mudah untuk berputus asa. Nah, karena semua sudah ada pegangannya. Pegangan ini yang penting. Sehingga zikir itu bukan hanya ritual. Dan zikirnya ini memang berkhidmat kepada Allah. Dan zikir yang menghasilkan kekokohan dan ketabahan. Nah, justru ketika seorang itu semakin diberikan ujian-ujian, ini akan semakin menjadikan dirinya tertempa. Semakin ditempa, itu akan semakin kuat. akan semakin tajam dan akan semakin berguna. Nah, akan semakin ada, ya, memiliki kekuatan di sana. Tapi kalau perjalanan aman, tentram, tenang, tidak akan ada di sana gelombang, maka tidak akan ada pertahanan. Nah, tidak akan ada peningkatan kelas dan tidak akan terpilih kualitas. Itu hikmah. Oleh karena itu, hadapi, jalani, dan apa yang sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ini modal, dan itu yang penting untuk diperjuangkan. Adapun rizki, adapun apa yang diberikan dari dunia, itu Allah yang mengatur. Dan orang sudah paham bahwa cara usaha bisa ditiru. Ya. Rezeki bisa diburu. Akan tetapi hasil, ya, hasil Allah memberikan rizki ini tidak akan keliru. Si fulan caranya sama. Ya, jatahnya sedikit, kasih sedikit. Si fulan caranya sama. Memang jatahnya banyak, kasih banyak. Nah, tapi yang dinilai bukan banyak sedikitnya. Tapi sejauh mana banyak sedikit itu mempengaruhi kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang paling mulia bukan orang yang paling diberikan harta yang banyak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa, terlepas dia sedikit bagian materi dunianya ataukah banyak. Nah, tapi ketakwaan itu menjadi ukurannya. Wallahu ta'ala alam sab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillah.